Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran Juz Rubah jilid yang ketiga. Dan kali kita masuk ke Adab Mawdhi', pelajaran yang keempat dari kitab Juz Rubah jilid yang ketiga. Pada pertama halaman 41. Ini terdapat percakapan antara Baro dan Harif. Al-Baro, nuridu al-na'rifa natijat al-istibari syahrihi ya Ustaz. Ada kemarin belajar tentang baru mengatakan nuridu kami menginginkan anak aifah untuk mengetahui natijah hasil ikhtibar ujian kanan ikhtibar ujian ujian ulangan kalian ya Ustaz, wahai Ustaz. Kamu kita di kantina ya Ustaz. Berapa orang yang gagal konflik Berapa orang yang gagal atau nilainya jelek di kelas kami wahai Ustaz? Maka dari mengatakan kulluhum najihun wa alhamdulillah. Semuanya lulus dengan hasil yang bagus. Walhamdulillah. Oleh nahnu yasruruna hal min rahimin bin usulil kufra. Nahnu masruru. Kami bergembira. Hal min rahimin, apakah ada yang tidak lulus atau ada yang gagal di kelas-kelas yang lain usul zaman sepak. Budari mengatakan maaf, iya, lakinna rahimina qalilun. Iya, tetapi orang yang gagal dikit. Berman kasi hadza al-sabuha. Siapa yang menulis ini di papan tulis? Kemudian kami mengatakan manajri, kami tidak mengetahui. Wajannahu maktuban indana dakwaila masna. Kami tidak mengetahui, kami mendapatkannya maktuban. Dalam keadaan tertulis, indana ketika dakwaila masna. Kami memasuki kelas. Yusrafun maslul kelas ditinggalkan dalam keadaan maktuban terbuka. Faya dukunu sulamun min jihadin muhtarifah. Sehingga para pelajar masuk kelas tersebut min jihadin muhtarifah dari arah yang berbeda-beda. Mada na'alu fal-uslu maksur. Apa yang harus kami lakukan dalam keadaan tersebut? Itu kunci gembok. Maksur. Dalam keadaan patah. Kunci gemboknya patah. Kalau kunci biasa kan mitahun. Kunci gemboknya patah. Al-Mindah Ibn Ilasu Kiryaw. Apakah ada yang pergi ke pasar hari ini? Maka dijawab oleh murid, ana dzalimun insyaAllah. Saya akan pergi insyaAllah. Arju antastariya kutlan dijidat. Biar murid mengatakan, saya berharap kamu membeli kunci gembok yang bagus. InsyaAllah, kemudian dijawab oleh murid, insyaAllah. Dikawalkan lagi. Iqra'il ayat al-wahidata bidarti ki'arif. Bacalah ayat yang datang dalam pelajaran yang

arju antaniuna tani antidat wafah bertatu. Aku berharap kau mendengarkan pelajaran dan memahami. Ini nah yang pendek pada ada surawi pelajaran yang keempat. Nah, kemudian setelah kita sudah baca dari nah ada surawi, maka tentunya ada tamari, ada latihan-latihan. Tamari ajib alin akhiratil akhiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang nomor satu, mada aradatullahu an ya'rifu. Ya, terakhir. Ay ya'rifu, nanti jadi istibar. Mada aradatullah an ya'rifu, aradatullah an ya'rifu nafi jatah istibari asyadi. Untuk hasil ujian bulan anda. Nanti ya, istibar. Nomor dua. Aradatullah ahadun di hadal fahdi. Ya, dua. Ya, betul. Kita pilih juga. Oh, ya, gimana? Anak iman. Apakah kekuluhum najibun? Nah, apakah ada yang gagal di kelas ini? Setelah kekuluhum najibun. Manil lagi korpal ayam wabada korpal al-mudarik. Ya, karena al-mudarik. Arif. Al-mudarik arif. Masa kuala lalu dari? Masa Allah inakab kualun jayib. Nomor 4. Mani lazi aroda aliyah ruja minal bakti asa maha lalu dari bilkulut. Ya, habis. Siapa yang keluar dari kelas tadi? Yang mau pergi ke nasib di alam berikutnya. Ya, Mansur. Apakah diizinkan Mansur keluar? Tidak diizinkan. Jadi jawabannya mana lagi? Aroda ajak pun mira pakli Mansur. Asal mahalan juga disambut dalam yang sah. Kemudian yang nomor dua, asalik ikut ya dulu alaman korak di sahur alaikum. Asalik adalah isim yang menunjukkan atas palsu dari sahur alaikum itu pada siapa yang dimaksudkan asalikum. Jadi orang yang mencuri namanya asalik. Wa mustaqbil min sarqa yasriku. Dia pecahan dari kalimat sarqa yasriku. Memangnya sarqa yasriku ada mencuri. Isim fa'ilnya tarik. Wa yusamma isma fa'il. Dan dinamakan isim fa'il. Wa ismul fa'il dan isim fa'il ismun mansubun isim yang dibuat masuk dalam dibuat. Lima, waqa'a min hulfin yang dibuat dari apa yang terdapat pada fi'il. Ini dari kata ta'alqaq jadi ta'alif. Wa huwa ala wazni fa'ilin dan dia wazannya adalah fa'il. Nahnu 'alimun jahilun dahibun. Jadi fa'il wazannya adalah Pak Ilu. Tapi kalau fi'il yang wajib, kalau sulasi, wajib. Kalau Ini beda. Kalau madhuruf secara afala. Nanti isim fa'ilnya mu'ilun. Afala mu'ilun. Afala mu'ilun. Demikian juga pada wajah fa'ala. Amal mati isim fa'ilnya mu'ilun. Kalau doroba, kalau wajan yang lebih dari 30 itu sifatnya berbeda. Tapi yang apa? Yang 30. Kalau 30 cuma satu, wajannya adalah pahilu. Kalau muha, pahilu. Kalau untuk pesanannya, pahilani. Untuk musana untuk jamaknya fahiluna, untuk perempuannya fahilatun, untuk dua orang perempuannya fahilatani, untuk jamak perempuannya fahilat. Bisa diingatkan kalau zahirun. Kalau untuk dua orang laki-laki, zahibani. Kalau untuk jamaknya, zahibakun. Kalau untuk jamak laki-laki, zahibuna. Kalau untuk perempuannya, zahibatun. Kalau untuk perempuan dua orang, zahibatani. Kalau untuk jamaknya, zahibatun. Entah hasibun, hasibun satu orang. Hasibun satu orang lagi menulis. Kalau dua orang lagi menggunakan hasibun. Kalau jamak hasibun, hasibun jamak. Kalau untuk perempuan hasibatun, hasibatun. Kalau dua orang perempuan hasibatani, hasibatani. Kalau untuk jamak perempuan hasibat, hasibat. Ini kalau ada dalam telepon. Ini hanya suruh jatuh. Nah, karena intamrit bersoal. Intamrit minadarsi asma dan fa'ili al-wari dan isi. Keluarkan dari pelajaran dari masa dan masa adalah isim fa'il yang datang di dalamnya dan sebutkan bersama setiap satu garisnya fi'il ada di ustuk ustuk kominhu. Pecahan fikirnya yang dipecahkan darinya alangan mitali pada contoh berikutnya. Tapi kita bukan nah sebelumnya dan profit kira-kira apa di mana? Ya yang bajir, yang bajir dari dasar profit tadi yang kita baca mana contoh fikir fahim? Nuri doan naik nanti jatuh ini pada kami yang besarkan. Oh, tiba ini pasti naik yang besarkan. Mana itu baik yang wajan yang pahil? Yang lain dari sebagian. Rosif, rosif. Satu itu rosif. Kemudian apa lagi? Apa tema? Udah. Itu pahil. Yang wajahnya fa'ilun. Kullukum najimun walhamdulillah. Bagian yang tiga. Kullukum najimun walhamdulillah. Najimun ya Abdullah ya. Ya sama lagi yang bisa menemukan. Apa? Zahibun ya. Ada lagi? Alhamdulillah. Kasih buat apa lagi? Waridatun. Waridatun. Apa lagi? Alhamdulillah. Apa batas? Dari pun banyak. dari ibu juga ini ke Pak Tidur, Gopil, Reun. Ya banyak ya, tinggal cek aja yang wadahnya Pak Tidur. Nomor 3, Sub Asma Al-Faridina Minal Af'al Al-Ahiyah. Sub itu ada kuasa isim fa'il dari fi'il-fi'il begitu. Apa? Qatala yang puluh. Ya, dari yang ini Qatilun. Alima ya'lamu. Alimun. Jahila yajhalu. Jahilun. Jahilun. Sajada yasjudu. Tanah itu. Rofa ayat ngahu. Rofiun. Berikutnya. Rofi bayat kabu. Berapa aja ya? Rofiun. Ini baliknya. Jarasa ayat jiritu. Jaritu. Kodara ayat binu. Kodimu. Hari syarida yang satu. Kodai. Tanah itu. Kari hayat rohu. Karihun. Karihun. Laiba ya'abu. Laibun. Akola ya'filu. Akilu. Akilu. Ta'ala ya'falu. Ta'ala. Baru ayat rohu. Baru. Baru. Dan satu lagi yang dua. Jalib. Ada Jalib, ada Alif. Dari Karajul. Laki-laki itu Al-Jalib yang duduk di depan Ihok adalah Alif. Soalnya berilmu kabir. Ilmu yang besar, ilmu yang banyak. Min Al-Bolita. Dari negara Al-Bolita. Al-Bolita. Al-Bolita. Al-Bolita. Al-Bolita. Ya, Lahir, lahir. Apakah kamu lahir pemain sepak bola? Kurang modal sepak bola. Kurang apa lagi? Kurang bola. Kalau poli, kurang biadi. Kurang biadi poli. Tapi kalau sepak bola, kurang tim kodami. Kalau bola basket, apa nih? Salah, salah sih. Kurotu talatin. Bulu takdir. Bulu bahasanya apa? Bulu. Kurotu risakin. Kurotu risakin. Yang berolahraga yang diawali dengan kurot. Nomor 7. Lontul akili payun krim yakin jahil. Ya, haji. Akil dan jahil. Buat. Juga seorang yang berakil lebih baik daripada yakinnya orang yang jahil. Ada orang yang yakin tapi salah. Nomor 8. Fa'atu dalika wa'ana karihun lahu. Ya, gimana? Cari. Cari. Saya melakukan itu dan saya benci. Benci selama lu. Ini melakukan dalam hal ini. Orang yang berkait. Tapi mau nggak mau biar minum kalau belum mencuci. Pak Abu Dhabi, Pak Anas Karim, aku dapat itu dalam keadaan aku mencuci. Fatihul Andalusi, Torik Ibnu Ziyad, ya. Fatihul Torik. Nah, Fatih yang menaklukkan negeri Andalus, Fatih menaklukkan, menangkan dalam perang negeri Andalus adalah Torik Ibnu Ziyad. Jadi ada beberapa nama-nama yang nama-nama tersebut diambil dari isim fa'il. Seperti Qorib. Fa'il. Atau nama Harith. Jadi isim fa'il. Arabla ya itu Harith. Atau nama orang Adil. Apalagi nama orang yang diambil dari isim fa'il. Isim fa'il waktunya fa'il. Harith. Adil. Khalid. Khalid. Khalid. Khalid. Khalid. Amit. Banyak. Amit. Khalid. Itu semuanya dari kita. Itu boleh. Kalau tahir 10. An-anah Ibn Malik Rasulullah Anhu. Kala-kala Rasulullah Rasulullah. Ya'ti alanna zaman as-sahir fihi ala dini al-qabidi ala jam. Sini. Al-Qabid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya'ti alanna. Datang kepada manusia zaman, waktu zaman. Al-Qabid ingin ala dini tabar. Dalam mereka di atas agama, itu seperti Al-Qabid. Seperti orang yang menggenggam ala jamak menggenggam batu bara, jamak itu batu bara. Ini yang sabar dengan agamanya dibuatkan seperti orang yang menggenggam Al-Qabid ala jamak menggenggam batu bara. Kurang definisi. Terakhir, kita tutup. Qala ta'ala yuriduna an yakhruju minan nar wa tabu biqarijina minha wa lahum adzabun muqim. Ya, kan. Nah, before itu, Allah berfirman, yuriduna, mereka menginginkan al yang kunjung menanta untuk keluar dari neraka. Wa mahum before itu, mana dia? Dan tidaklah mereka susah keluar darinya. Before itu, wa lahum adzabun muqim, dan bagi mereka azab yang sangat. Mungkin itu ada terus menerus bagi mereka azab yang mungkin ada yang kondisi. ada. Ini ada kalimat qolibun. Ini isim fa'il. Nah, alhamdulillah dengan ini kita jumpa pada hari perpanjang latihannya sampai dengan setelah. Baik, kalau pembahasan berikutnya adalah tentang isim maf'ul pada pertemuan. Dan diharapkan para ikhwan dijawab dulu di rumah, diartikan apa yang di dalam yang disebutkan pada ketika latihan terutama jamak-jamak bukan itu di kamus latihan sebelah. Jadi nanti ketika dikurung apa jamaknya, jamak-jamak kita lihat di kamus. Baik, kita harus belajar yang akan kami sampaikan ke bapak. Subhanallah, wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta,